Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad kana Abu Bakrin radhiyallahu anhu yutiru qabla ayyanam. Ini masih kelanjutan dari video sebelumnya yang menjelaskan tentang kesunahan sholat witir, apakah dilakukan sebelum tidur atau setelah tidur. Di penjelasan sebelumnya hukumnya diperinci ya, tergantung yang akan melakukan. Apakah dia meyakini akan bangun sebelum fajar atau tidak. Kemudian penjelasan itu dilanjutkan dengan cerita para sahabat yang melakukan sunnah witir, khususnya sahabat para khalifah ya, empat khalifah yang menggantikan Rasulullah. Pertama diceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau melakukan witir sebelum tidur ya. Jadi Abu Bakar melakukan witir sebelum tidur. Tsumma yaqumu tsumma yatahajjadu. Lalu setelah tidur beliau bangun kemudian bertahajud. Wa Umaru radhiyallahu anhu yanamu qabla ayyutira wa yaqumu wa yatahajjadu wa yutiru. Nah, ini perbedaan antara sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar ya. Kalau sahabat Abu Bakar tadi melakukan witir sebelum tidur, kalau sahabat Umar beliau tidur dulu sebelum witir ya. Dalam arti witir yang dilakukan setelah beliau bangun dari tidur. Jadi setelah tidur Sayyidina Umar witir kemudian bangun. Setelah tidur Sayyidina Umar bangun dan bertahajud kemudian melakukan sholat witir. Jadi melakukan witir sebelum tidur itu juga dilakukan sahabat, khususnya Abu Bakar, dan melakukan witir setelah tidur itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Fatarofa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar ini, melaporkan kepada Rasulullah. Jadi melaporkan ibadah yang mereka berdua lakukan. Melaporkan kepada Rasulullah dalam arti meminta penjelasan mana yang lebih baik. Fakol, lalu Rasulullah menjawab, hada akhoda bil hasmi. Abu Bakar melakukan itu berdasarkan dengan kehati-hatian. Ya, yakni Abu Bakrin. Jadi di kata hada ini yang dimaksud oleh Rasulullah adalah Abu Bakar. Jadi komentar Rasulullah terhadap Abu Bakar adalah hadza akhadha bil hasmi. Abu Bakar melakukan itu karena kehati-hatian. Kehati-hatian dalam arti beliau khawatir khawatir bila di suatu malam ternyata tidurnya hingga fajar sehingga tidak melakukan salat witir ya. Wa hadza akhadha bil quwwah. Nah, ini komentar untuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar melakukan itu karena keyakinan beliau, yakni Umar. Jadi ternyata antara Abu Bakar dan Umar ibadah yang mereka berdua lakukan itu keduanya mendapatkan apresiasi dari Rasul ya. Tidak menyalahkan salah satu dan membenarkan salah satu, tetapi lebih ke membenarkan keduanya. Karena memang alasan dari keduanya itu berbeda-beda ya. Kalau Abu Bakar beliau berhati-hati, kalau Umar berhubung beliau memiliki keyakinan, memiliki keyakinan yang teguh bahwa selalu akan bangun sebelum terbitnya fajar, maka Nabi juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Waqad ruwiya an Utsmana mithla fi'li Abi Bakrin. Nah, ternyata khalifah ketiga yaitu Sayyidina Utsman beliau melakukan witir sama seperti Abu Bakar. Wa an Ali mithla fi'li Umar radhiyallahu anhum. Dan Sayyidina Ali melakukan witir seperti Sayyidina Umar. Jadi empat khalifah setelah Rasul, empat pemimpin setelah Rasul itu mereka memiliki tata cara yang berbeda ya, tata cara yang berbeda. kalau Abu Bakar ini sama dengan Utsman, kalau Umar sama dengan Sayyidina Ali. Qala fil wasit, Imam Ghazali berkata di dalam kitab Al Wasit, wahtar Syafi'i fi'la Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Wasit, Imam Syafi'i memilih yang dilakukan Abu Bakar. Jadi menurut Imam Syafi'i witir yang lebih baik adalah dilakukan sebelum tidur, karena Abu Bakar tadi melakukannya sebelum tidur. Ammar rokatani, ya, ini sudah membahas hal lain ya. Wa ammar rokatani allatani yusallihiman nasu julusan ba'dal witri falaisata minas sunnah. Ya, ini ada satu komentar bahwa dua rokaat yang dilakukan seseorang dengan duduk setelah sholat witir, hal itu tidak termasuk dari kesunahan. Jadi di zaman dahulu di suatu kelompok ya, di suatu kelompok Islam ada satu ibadah yang dianggap salah oleh para ulama, yaitu mereka melakukan dua rakaat setelah sholat witir. Jadi setelah sholat witir melakukan sholat dua rakaat dengan duduk ya, melakukan dua rakaat setelah sholat witir dengan duduk, dan itu dilakukan oleh orang-orang. Tapi ternyata hal itu dikomentari oleh ulama, hal itu tidak termasuk kesunahan. Dalam arti harusnya tidak dilakukan gitu ya. Kama sorha bihil jujiri. Dujiri atau Jaujari ya. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Jaujari. Ada juga yang membaca Al-Jujiri. Wa Syekhu Zakaria. Dan juga Syekh Zakaria. Qala fil Majmu'. Imam Nawawi berkata di kitab Al-Majmu', Syarah Muadzab ya. Al-Muadzab itu kitab karangan orang India ya. Wala taghtarra biman ya'taqidu sunniyata dzalik. Ini komentar Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan jangan tertipu dengan orang-orang yang meyakini hal itu sunnah ya. Jadi sholat dua rakaat yang dilakukan setelah sholat witir dengan duduk itu ada warning ya dari Imam Nawawi. Jangan tertipu. Lataktaro ini komentar yang cukup keras ya. Kalian jangan tertipu dengan orang-orang yang meyakini hal itu sunnah. Wa yad'u ilaihi li jahalati, dan dia mengajak orang lain untuk melakukannya karena kebodohan yang dimilikinya. Jadi kritikan yang cukup keras ini ya dari Imam Nawawi. Karena memang ada orang di masa beliau, ada orang yang meyakini hal itu sunnah, dan tidak hanya itu, dia juga mengajak orang lain untuk melakukannya. Tetapi menurut Imam Nawawi hal itu salah karena kebodohan yang dimilikinya. Wa yasannu duha, ini sudah masuk ke sholat sunnah lain. Wallahu a'lamu bishawabi.